Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kembali kita melanjutkan درس kajian pada kitab الفقه الميسر yang mana kurang lebih sudah sekitar 1,5 bulan kita vakum karena kita fokus pada shaum Ramadan dan qiyamul lail sekaligus salat Id dan kegiatan-kegiatan setelahnya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan shiyam dan qiyam Ramadan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kami dan dari antum semua shalihal a'mal, amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan pada bulan yang mulia ini. Ikhwani fiddin, kita lanjutkan daras kajian kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita masih pada salat, pembahasan tentang salat Id, salatul Id. Pada kitab Al-Fiqhul Muyassar kita telah masuk pada halaman 103. Halaman 103 Al-Mas'alatul Khamisah, pembahasan yang kelima. Sifatuha wa ma yuqra'u fiha. Tata cara salat Id dan apa saja yang dibaca pada salat Id. Walaupun kita sudah mengamalkannya, barakallahu fikum, akan tetapi barakallahu fikum, namanya ilmu harus selalu kita murojaah, harus selalu kita pelajari agar ilmu tersebut tertanam di dalam dada-dada kita. Qala wa sifatuha raka'atani qabla al-khutbah li qawli Umar. Salatul fitri wal adha raka'atani tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyikum waqad khaba man iftara. Dua rakaat sebelum khutbah Id. Berdasarkan perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan salatul fitri, salat Idul Fitri wal Adha dua rakaat. Tamamun. Barakallahu fikum. Dua rakaat ini bukan qasar, tapi sempurna, jumlah rakaat yang sempurna tanpa qasar. Ala lisani nabiyikum. Hal ini berdasarkan perkataan nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqad khaba man iftara. Dan sungguh celaka orang-orang yang mengada-ngada. Sungguh celaka orang-orang yang mengada-ngada dalam hal ini. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dan Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil. Maksudnya di sini bahwa salatul Id itu dua rakaat. Inilah yang ma'ruf dan umum kita amalkan Dan dua rakaat ini bukanlah qasar, jumlah rakaat yang sempurna. Seperti sholat subuh dua rakaat itu bukan qasar, artinya jumlah rakaat yang sempurna. Qala yukabbiru fil ula ba'da takbiratil ihram wal istiftah. Bertakbir pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram wal istiftah wa qabla ta'awudhi sittan. Pada rakaat pertama takbir dilaksanakan setelah takbiratul ihram, kemudian dia membaca al-istiftah, dan sebelum membaca qiraah, membaca al-fatihah, bertakbir sebanyak 6 kali. Berarti ditambah dengan takbiratul ihram itu sebanyak 7 kali. Nah, jadi takbir yang pertama, rakaat yang pertama adalah sebanyak 7 kali. Dalam 7 kali ini termasuk padanya takbiratul ihram. Jadi urutannya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Dia membaca al-istiftah, doa ul-istiftah. Naam. Barakallahu fikum. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta. Subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan doa ul-istiftah yang lainnya. Wajjahtu wajhiya lilladzi. Dan seterusnya. Kemudian setelah itu dia bertakbir sebanyak 6 kali. Dan takbir 6 kali ini dilaksanakan sebelum membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca At-Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Jadi takbir 7 kali ini masuk padanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram, kemudian dia membaca al-istiftah. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu dia bertakbir sebanyak 6 kali. Jadi totalnya ada berapa? 7 kali. Kemudian setelah itu baru membaca at-ta'awud, bismillah, kemudian al-fatihah dan surat. Ini rakaat yang pertama. Ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dan juga Imam Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Wa fi tsaniyah, pada rakaat yang kedua, qabla al-qira'ah khamsan, sebelum membaca Al-Fatihah dia bertakbir sebanyak 5 kali. Qabla al-qira'ah, sebelum membaca Al-Fatihah dia bertakbir sebanyak 5 kali. 5 kali ini tidak termasuk padanya takbiratul intiqal. Nah, takbiratul intiqal tidak termasuk dari 5 takbir ini. Jadi ketika rakaat pertama sampai dia sujud, sujud yang kedua kali, kemudian bangkit, dia bertakbir. Nah, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, bertakbir Allahu Akbar. Ini namanya takbir apa namanya? Takbiratul intiqal. Intiqal itu artinya pindah, pindah gerakan. Intiqal itu artinya pindah. Nah, gerakan kita dari berdiri ke ruku, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, kemudian sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul intiqal. Apa arti intiqal? Pindah. Nah, maksudnya adalah pindah gerakan, berpindahnya gerakan dari ruku ke sujud, berdiri ke sujud, dari sujud ke berdiri dan seterusnya. Barakallahu fikum. Jadi pada rakaat yang kedua bertakbir 5 kali, dan pada takbir 5 kali ini tidak termasuk di dalamnya takbiratul intiqal. Jadi setelah dia sujud kemudian berdiri, Allahu Akbar. Nah, kemudian setelah dia takbiratul intiqal dan berdiri, pada posisi berdiri dia bertakbir sebanyak 5 kali. Nah, 5 kali. Barakallahu fikum. Nah, setelah itu dia membaca at-ta'awudz, bismillah, kemudian membaca Al-Fatihah dan surat. Mafhum? Barakallahu fikum. Jadi saya ulangi, ada rakaat yang pertama 7 kali takbir. Di dalam 7 takbir ini termasuk padanya takbir apa? Al-ihram, takbiratul ihram. Rinciannya bagaimana? Takbiratul ihram, kemudian membaca doa al-istiftah, kemudian bertakbir sebanyak berapa? 6 kali. Kemudian membaca Al-Fatihah dan surat. Kemudian pada rakaat yang kedua, setelah takbiratul intiqal, dia bertakbir sebanyak 5 kali. Nah, jadi 5 takbir ini tidak termasuk padanya takbiratul intiqal. Nah, kemudian setelah itu dia membaca Al-Fatihah dan surat. Ghairu takbiratil intiqal, selain dari takbiratul intiqal disebutkan di sini. Di hadis Aisyah marfu'an. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha marfu'an. Marfu'an ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-takbiru fil fitri wal adha fil ula sab'u takbiratin. Takbir di dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat pertama adalah 7 kali takbir. 7 kali takbir. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua 5 kali takbir. Siwa takbiratair ar-ruku'. Nah, 7 kali takbir pada rakaat yang pertama dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua tidak termasuk padanya takbir hendak ruku. Nah, itu tidak masuk hitungan. Nah, tidak masuk hitungan. Barakallahu fikum. Takbir setelah membaca 6 surat kemudian ruku takbir. Allahu Akbar. Nah, ini takbir apa namanya? Intiqal. Jadi takbir pada rakaat pertama 7 kali dan pada rakaat kedua 5 kali tidak termasuk di dalam takbir-takbir ini. Barakallahu fikum, takbirul intiqal, yaitu ketika hendak sujud ataupun ketika hendak berdiri dari sujud. Mafhum? Wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin. Barakallahu fikum. Di sana ada riwayat, di sana ada riwayat jumlah takbir sebanyak 4 kali. Jumlah takbir sebanyak 4 kali. Nah, disebutkan dari Al-Qasim bin Abi Abdurrahman. Al-Qasim bin Abi Abdurrahman qala haddatsani ba'du ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat lain yang menjelaskan bahwa takbir pada salat Idul Fitri dan Idul Adha 4 takbir, baik rakaat pertama ataupun rakaat yang kedua. Hal ini berdasarkan riwayat dari rawi yang bernama Qasim bin Abi Abdurrahman. Beliau mengatakan, menceritakan kepadaku sebagian sahabat Rasulullah SAW. Qala, sahabat tersebut mengatakan, Shalla bina Rasulullah SAW yawma idin fakabbara arba'an arba'an. Rasulullah SAW salat bersama kami pada hari Id dan beliau bertakbir sebanyak 4 kali. 4 kali pada rakaat pertama dan 4 kali pada rakaat kedua. Thumma akbala alaina biwajihihi na insarafa. Kemudian beliau menghadap ke kami, menghadapkan wajahnya ke kami. Naam, dan beliau mengatakan, la tansau katakbiril janaiz. Jangan kalian lupa. Takbirnya itu seperti takbir sholat jenazah. Sholat jenazah takbirnya ada berapa? 4 kali. Wa asyara bi asbu'ihi. Dan beliau mengisyaratkan dengan jari beliau. Wa qabada ibhamahu ya'ni fi salatil id. Beliau mengisyaratkan dengan jari beliau dan menekukkan jari ibu jari beliau, yakni pada salatul id. Nah, mengisyaratkan seperti ini. Barakallahu fikum. 4. Nah, mengisyaratkan dengan jari beliau, yakni maksudnya takbirnya 4 kali. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tahawi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Disebutkan di dalam riwayat lain dari Sa'id ibn al-As, an Sa'id ibn al-As, annahu sa'ala Aba Musa al-Ash'ari wa Hudzaifah ibn al-Yaman, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fil adha wal fitr. Sa'id bin As bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari dan Hudzaifah ibn al-Yaman, bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertakbir pada salatul Idul Adha dan Idul Fitri. Faqala Abu Musa. Jadi Sa'id bertanya kepada Abu Musa. Abu Musa, sahabat Nabi, menjawab, kana yukabbiru arba'an takbirahu 'alal janaiz. Beliau bertakbir 4 kali seperti takbir beliau pada salat jenazah. Seperti takbir beliau pada salat jenazah. Qala Hudzaifah sadaqa. Dan Hudzaifah mengatakan ketika mendengar jawaban dari Abu Musa al-Ash'ari, sadaqa, benar kata Hudzaifah. Faqala Abu Musa, kadzalika kuntu ukabbiru fil Basrah haitsu kuntu 'alaihim. Demikianlah kata Abu Musa, saya bertakbir mengimami di Basrah ketika saya menjadi penguasa di sana. Abu Musa al-Ash'ari pernah menjadi gubernur di negeri Basrah, di negeri Basrah. Dan beliau mengimami salat Id al-Fitri wal Idul Adha ketika itu dengan 4 kali takbir, dengan 4 kali takbir. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah. Nah, berarti di sini kita mendapati ada dua riwayat tentang takbir pada salatul Id al-Fitr dan Idul Adha. Yang pertama 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Ini riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua, barakallahu fikum, 4 kali pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua juga 4 kali. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, ikhtalafa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fit takbir. Telah berselisih para sahabat Nabi tentang takbir pada salat Id. Nah, kaifiyah yang mereka lakukan beragam. Sebagian mereka bertakbir 7 kali dan 5 kali, sebagian yang lain bertakbir dengan 4 kali. Apa kata Imam Ahmad? Wa kulluhu jaiz. Dan semuanya boleh. Seseorang boleh mengamalkan dengan kaifiyah yang pertama tadi yang kita sebutkan, dan juga boleh dia mengamalkan dengan kaifiyah yang kedua, 4 kali. Jadi maksudnya di sini Al-Imam Ahmad rahimahullah berpendapat bahwa dalam hal ini barakallahu fikum wasi', urusannya luas, tidak ada pembatasan, maksudnya tidak seseorang tidak boleh hanya tidak boleh menyalahkan orang yang berbeda kaifiyah selama hal itu masih ada sandarannya dari sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Yang jelas selama seseorang masih melakukan ittiba' kepada salafus soleh dalam hal ini, maka tidak mengapa dan kita tidak boleh mengingkarinya. Berkata Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau As-Sahihah, dalam pembahasan ini beliau mengatakan, jadi kitab Sahihah dan kitab Ad-Da'ifah faedahnya itu bukan hanya sebatas hukum-hukum hadis. Nah, beliau menulis kitab Al-Silsilah As-Sahihah Mujalladat, berjilid-jilid yang tebal, kumpulan hadis-hadis yang sahih. Nah, jilid yang tebal. Dan beliau memberikan hukum dengan melakukan pembahasan dari hadis-hadis tersebut. Kemudian juga beliau memiliki kitab Al-Silsilah Ad-Da'ifah, kumpulan hadis-hadis dhaif dan maudhu' yang tersebar di tengah-tengah umat. Dan beliau menyebutkan di setiap hadisnya, beliau menyebutkan pembahasan kenapa hadis ini dilemahkan atau dikatakan sebagai hadis yang maudhu' atau palsu. Di sela-sela hadis tersebut, tidak jarang beliau menyebutkan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan hadis yang disebutkan. Barakallahu fikum. Pembahasan-pembahasan yang sangat luar biasa. Barakallahu fikum, yang mana seseorang tidak boleh melalaikannya. Sehingga oleh karena itu para ulama dahulu, nam ahlul hadis, mimman jaa ba'dal khatib, iyalun ala kutubihi. Ulama ahlul hadis yang datang setelah al-imam al-khatib al-Baghdadi itu sangat butuh dengan karya tulis dari al-imam al-khatib. Maka sekarang ini bisa dikatakan para pelajar, tullabul ilm, ulama ahlul hadis yang datang setelah al-imam al-Albani rahimahullah sangat butuh terhadap karya-karya dari al-imam al-Albani rahimahullah. Barakallahu fikum. Naam. Beliau mengatakan di dalam as-sahihah, wal haqqu annal amra wasi'un fi takbiratil 'idain. Yang benar adalah bahwasanya dalam urusan ini perkaranya luas, yaitu pada takbiratul 'idain. Faman syaa'a kabbara arba'an arba'an bina'an 'ala hadzal haditsi wal athar allati ma'ahu. Barang siapa yang berkehendak, boleh bagi dia untuk bertakbir 4 kali 4 kali berdasarkan hadis ini dan asar-asar yang ada tentangnya. Wa man syaa'a kabbara sab'an fil ula wa khamsan fis tsaniyah bina'an al hadis al musnad alladhi asyara ilaihi al baihaqi. Dan barang siapa yang hendak, nah, boleh bagi dia untuk bertakbir 7 kali pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua berdasarkan hadis yang musnad, bersambung, sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Al-Baihaqi. Wa qad ja'a an jam'in min as-sahabah. Barakallahu fikum. Wal haqqa anna kullu dzalika jaizun. Dan yang hak, yang benar, semuanya boleh. Fa bi ayyihi ma fa'ala faqad adda sunnah. Dengan kaifiyah, salah satu dari kedua kaifiyah yang kita sebutkan tadi, yang mana saja dia lakukan, maka sungguh dia telah mencocoki sunnah. Waladaiya litta'assubi wal furqah. Dan tidak ada alasan dalam perkara ini untuk kita ta'assub dan berselisih. Tidak ada alasan dalam hal ini, perbedaan dalam hal ini untuk kita ta'assub, fanatik, dan berpecah belah. Wa in kana sab'u wal khamsu ahabbu ilayya liannahu aktsar. Walaupun jumlah takbir sebanyak 7 pada rakaat pertama dan 5 pada rakaat kedua, itu lebih saya senangi, kata Imam Al-Albani. Kenapa? Li'annahu aktsar, dikarenakan riwayatnya lebih banyak. Nah, riwayat 6 kaifiyah dengan 7 kali takbir rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua, itu lebih saya senangi, kata beliau. Kenapa? Karena riwayatnya lebih banyak, riwayat dari sahabatnya lebih banyak. Nah, dan inilah hal yang umum yang diamalkan di negeri kita ini. Nah, barakallahu fikum. Dan tentunya ikhwan fiddin, bagi bagi ikhwan yang ingin mengamalkan kaifiyah yang berbeda dari kebiasaan umum masyarakat. Nah, contohnya dalam hal ini, tentunya dia harus memperhatikan 6 maslahat dan mafsadah yang terkait. Maslahat dan mafsadah. Al-Imam Al-Albani rahimahullah pernah menasehatkan untuk seseorang apabila ingin mengamalkan sunnah di tengah masyarakat, diupayakan untuk menjelaskan terlebih dahulu. Diupayakan untuk menjelaskan dan menyampaikan terlebih dahulu, supaya tidak timbul barakallahu fikum permasalahan setelah itu semua. Barakallahu fikum. Dan takbir pada salatul Id, takbir 7 kali, takbir 6 kali pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Kalau takbiratul ihram jelas itu wajib dan bahkan itu rukun dari salat. Hukumnya adalah sunnah. Takbir 6 kali setelah takbir ihram, kemudian 5 kali setelah takbir intiqal. Takbir-takbir tersebut hukumnya sunnah. La tubtalu salatu amd bitarkihi amdan wala sahwan. Tidak membatalkan salat apabila ditinggalkan, baik sengaja ataupun lupa. Sengaja ditinggalkan atau lupa. Karena lupa sehingga dia meninggalkannya, maka tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan salat dan tidak ada kewajiban-kewajiban setelah itu. Barakallahu fikum, berupa sujud sahwi atau menggantinya. Qala Ibnu Qudamah, berkata Imam Ibnu Qudamah, la wala a'lamu fihi khilafan, dan saya tidak tahu adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Para ulama berpendapat semuanya bahwa hukum dari takbir-takbir tersebut hukumnya sunnah, mustahab, bukan wajib. Berkata Imam Ibnu Qudamah, la a'lamu fihi khilafan, dan saya tidak tahu di sini ada khilaf. Maksudnya beliau mengatakan bahwa para ulama sepakat mengatakan bahwa takbir zawaid pada salatul Id hukumnya mustahab, bukan wajib. Warajaha Syaukani annahu idza tarakahu sahwan la yasjudu lis-sahwi. Dan Al-Imam Asy-Syaukani merajihkan bahwa apabila dia meninggalkan takbir tersebut lupa, karena lupa, dia tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi. Dia tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi apabila dia meninggalkan takbir-takbir tersebut karena lupa. Dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah pernah ditanya tentang hukum dari takbir tersebut. Beliau mengatakan, "Na'am, la tubtalu li'annahu la dalila annaha minasyuruti awil arkan." Iya, tidak membatalkan apabila ditinggalkan karena lupa. Tidak membatalkan salat apabila ditinggalkan karena lupa. Karena kata beliau, "La li'annahu la dalila annaha minasyuruti awil arkan." Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa itu bagian dari syarat dan rukun-rukun. Tidak ada dalil bahwa itu bagian dari syarat dan rukun-rukun. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Wa yarfa'u yadayhi ma kulli takbiratin li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ma takbir. Dan dia mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir. Riwayat ini diriwayatkan dari al-Imam Ahmad rahimahullah. Nah, Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Al-Imam Al-Albani rahimahullah berpendapat bahwa seseorang tidak mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir pada salatul Id. Nah, tidak mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir pada salatul Id. Nah, li'annahu lam yatsbut 'anil nabi, karena hal ini kata beliau tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keterangan dari Nabi. Bahwa beliau mengangkat kedua tangannya pada takbir pada salatul Id setiap takbirnya. Waqad ruwiya an Umar raf'ul yadain wa laysa bi tsabitin kadzalika. Dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa beliau mengangkat kedua tangannya. Akan tetapi kata beliau wa laysa bi tsabitin kadzalik. Akan tetapi riwayat tersebut tidak sahih. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Hazm di dalam kitabnya Al-Muhalla Tahtal Mas'alah. 6. Wala yarfa'u yadayhi fi syai'in minha illa haitsu yarfa'u fi sa'iris salawati faqat. Dia tidak mengangkat kedua tangannya pada salah satu dari takbir-takbir tersebut kecuali pada gerakan-gerakan yang lain di dalam sholat tersebut. Nah, seperti takbir hendak pada takbir takbiratul ihram, atau takbir ketika hendak ruku, takbir ketika bangun dari ruku, mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku. Barakallahu fikum. Hanya ini saja, tangan diangkat ketika gerakan pindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Adapun Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', beliau mengatakan was-shawab annahu yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin wa fi takbiratil janazati aidha. Yang benar, beliau menyebutkan sebelumnya perbedaan-perbedaan pendapat dalam hal ini, dan beliau menyebutkan tarjih. 6. Was-shawab, kata beliau, bahwasanya dia mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir. Begitu pula pada salat jenazah, pada takbiratul jenazah. Li'anna hadza warada 'anil sahabati radhiyallahu anhum. Dikarenakan hal ini diriwayatkan dari sahabat radhiyallahu anhum. Wa lam yarid 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafahu, dan sementara tidak ada riwayat satupun dari Nabi yang menyelisihi perbuatan sahabat-sahabat tersebut. Tidak ada riwayat yang bersambung kepada Nabi atau dinisbatkan kepada Nabi bahwa beliau tidak mengangkat kedua tangannya. Nah, tidak ada riwayat dengan teks seperti ini atau pernyataan seperti ini yang disandarkan kepada Nabi. Sementara kata beliau di sana ada riwayat-riwayat dari sahabat Nabi bahwa mereka mengangkat kedua tangan mereka pada setiap takbir pada salat Id dan juga salat jenazah. Wa mithlu hadzal amal la madkhala lil ijtihadi fihi. Dan amalan-amalan seperti ini bukanlah amalan-amalan yang masuk dalam dalam masalah ijtihad. Seseorang tidak bisa berijtihad. Nah, dalam permasalahan-permasalahan seperti ini, karena hal ini adalah terkait dengan kaifiyah, terkait dengan tata cara. Nah, li'annahu ibadatun fahuwa harakatun fi ibadah. Dikarenakan takbir tersebut dan gerakan tersebut adalah ibadah, dan ini merupakan gerakan di dalam sebuah ibadah. Barakallahu fikum. Sementara yang sudah kita yakini bahwa ibadah itu tauqifiyah, tata cara ibadah itu tauqifiyah. Barakallahu fikum. Dan para sahabat tidak mungkin berijtihad dalam permasalahan ini. Tentunya mereka meriwayatkannya, mengamalkan hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal ini bukanlah pembahasan yang masuk dalam kategori seseorang bisa berijtihad di dalamnya. Fala yadhhabu ilaihi dhahibun minas sahabati illa wa fihi aslun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin seorang sahabat berpendapat dalam sebuah pendapat kecuali dalam hal tersebut ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin para sahabat berangkat meyakini suatu hal, mengamalkan suatu hal kecuali hal tersebut ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad sahha an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dan sungguh telah sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana yarfa'u yadayhi fi takbiratil janazah ma kulli takbiratin, bahwa beliau mengangkat kedua tangan beliau pada takbir jenazah pada setiap kali takbir. Bal innahu ruwiya anhu marfu'an, bahkan hal ini pun diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu'. Wallahu a'lam riwayatnya seperti apa, tidak disebutkan oleh al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Barakallahu fikum. Nah. Jadi di sini ada dua pendapat tentang mengangkat kedua tangan pada takbir salatul Id dan juga pada takbir salat jenazah. Al-Imam Al-Albani rahimahullah berpendapat tidak diangkat kedua tangan. Nah. Sementara yang lainnya di antaranya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berpendapat untuk mengangkat kedua tangan pada setiap kali takbir. Kemudian apa yang dibaca 6 apa yang dibaca barakallahu fikum antara setiap takbir tersebut, antara setiap takbir tersebut. Nah, apakah di antara setiap takbir tersebut ada bacaan, ada zikir? Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah an Ibrahim. Hammad bin Salamah an Ibrahim. Annal Walida ibna Uqbah dakhala al-masjid. Bahwasanya Walid bin Uqbah masuk ke masjid. Wa ibnu Mas'ud wa Hudzaifah wa Abu Musa fi arsatil masjid. Sementara ketika itu ada Abu Musa, Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah di halaman masjid. Faqala al-Walid. Berkata Walid, bertanya, Al-Walid bin Uqbah bertanya, "Innal 'id qad hadara, fa kaifa asna?" Sesungguhnya hari raya telah datang. Apa yang saya perbuat? Kata Al-Walid bin Uqbah. Faqala Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud menjawab, yaqul, hendaknya dia mengatakan Allahu Akbar, takbir. Nah, takbir. Wa ihmadullah wa isni alaihi wa yusalli ala nabi. Dia memuji Allah, bertahmid dan memuji Allah dan bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'u Allah, dan dia berdoa kepada Allah. Tsumma yukabbiru wa yahmadullaha wa yuthni alaihi. Kemudian dia bertakbir lagi dan memuji Allah, bertahmid dan bersalawat kepada Nabi dan berdoa. Dan seterusnya seperti itu antara takbir. Dia bertahmid kepada Allah, memuji Allah, bersalawat kepada Nabi dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah, tsumma kabbara waqra bi fatihatil kitab. Dan dia membaca surat Al-Fatihah. Jadi setelah takbir zawaid, nam dia langsung membaca surat Al-Fatihah. Sehingga oleh karena itu doa al-istiftah dibaca kapan? Setelah takbiratul ihram, sebelum takbiratul zawaid, sebelum takbir tambahan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, barakallahu fikum. Dan seperti itu seterusnya. Nah, dijawab oleh Abu Abdullah bin Mas'ud pada hadis yang lumayan panjang. Nah, dan begitu pula dia lakukan pada rakaat yang kedua. Antara setiap takbir dia memuji Allah, nah, bertahmid, berdoa kepada Allah dan berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhirnya berkata Hudzaifah wa Abu Musa. Berkata Hudzaifah dan Abu Musa. Yang hadir ketika itu ada Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman dan Abu Musa. Dan yang menjawab pertanyaan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Dan Abu Musa, begitu pula Hudzaifah bin Yaman mengatakan asaba. Benar. Apa yang dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud. Barakallahu fikum. Akan tetapi seseorang tidak boleh mengkhususkan zikir. Nam, mengkhususkan bacaan dalam hal ini. Nam, karena hal ini butuh nas. Karena hal ini butuh nas. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fahadha yahtaju ila nas. Pengkhususan bacaan membutuhkan nas, dalil. Wala nassa fi dzalika, dan tidak ada nas khusus dalam hal ini. Dan sebagian ulama mengatakan, sebagaimana hal ini dinukilkan di dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', yukabbiru biduni an yadhkura bainahuma dzikran. Dia bertakbir tanpa membaca zikir. Dia bertakbir tanpa membaca zikir antara keduanya. Dan inilah yang dirojihkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, wa hadza aqrabu lis-shawab. Inilah yang lebih dekat pada kebenaran. Wal amru fi hadza wasi'. Akan tetapi dalam hal ini perkaranya luas. Urusannya luas. Inda karo zikron fahu ala khairin. Kalau dia membaca zikir, maka dia berada di atas kebaikan. Wa inkab baro biduni zikrin, dan apabila dia bertakbir tanpa membaca zikir, fahu ala khairin, dan dia juga di atas kebaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.